gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Ku coba supaya kita dapat bercinta lagi seperti sabar, hati tak